Beberapa tafsiran yang disebutkan oleh penulis sudah kita baca, yaitu sampai kepada buku terjemahan kita di halaman 316 sampai kepada takwa. Ya, sampai kepada takwa. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Tsumma dzakara taala hikmatahu min masyru fi masyru'iyatus shiyam." Kemudian Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa. Faqala, seraya berkata, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Fa inna as-siyama min akbari asbabit taqwa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan salah satu faktor penyebab ketakwaan. Li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyi, karena berpuasa adalah merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di sini pelajaran yang kita bisa ambil dari apa yang disebutkan oleh penulis, Bapak Ibu Saudara-saudari, yaitu bahwa puasa itu salah satu cara atau sebab terbesar untuk bertakwa. Berdasarkan firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kenapa puasa salah satu sebab terbesar untuk bertakwa? Karena di dalamnya terdapat dua hal, yaitu merealisasikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itulah takwa, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Dari sisi mana puasa bisa melakukan dua hal ini? Merealisasikan firman Allah atau merealisasikan perintah Allah, yaitu berpuasa, menahan lapar, haus, syahwat, dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dalilnya mana? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini perintah. Nah, dalam puasa seperti itu, kita diperintahkan untuk menjaga makan minum, menahan makan minum, syahwat, dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dan di dalam puasa juga terdapat menjauhi larangannya. Larangannya apa? Yaitu larangannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kita membatalkan puasa kita sampai kita diperbolehkan untuk makan dan minum. Lihat perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada ayat yang ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atsumma atimmus siyama ila al-lail, kemudian sempurnakanlah puasa pada malam hari. Nah, ini terdapat larangan untuk berbuka puasa. Terdapat larangan untuk berbuka puasa. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudari, puasa termasuk sebab terbesar orang bertakwa. Kenapa? Karena di dalam puasa terdapat mengerjakan perintah Allah dan terdapat menjauhi larangan Allah. Itu mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penulis mengatakan, famimma ishtamalat alaihi minat taqwa anna as-sa'ima yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi waljima' wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuhu mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha thawabahu fahadha minat taqwa. Kata beliau, dan di antara bentuk yang meliputi ketakwaan dalam puasa, ya, puasa, orang berpuasa itu orang bertakwa mananya, gitu loh. Beliau ingin mengatakan, di antara yang meliputi ketakwaan dalam puasa itu adalah bahwa orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan itu salah satu makna takwa, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Seperti makan, minum, melakukan jimak. Jimak itu hubungan suami istri. Dan semacamnya yang sangat diinginkan oleh nafsunya. Ya. Dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah seraya mengharapkan pahala dan meninggalkan hal-hal tersebut. Ini merupakan bagian ketakwaan. Nah, itu dalil tentang orang berpuasa adalah orang bertakwa. Karena dia mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Dan itulah takwa. Ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, orang berpuasa itu meninggalkan sesuatu yang mubah bagi dia. Sesuatu yang halal. Makan, minum. Halal enggak? Halal. Ini ada terdapat pelajaran menarik di sini. Puasa itu sebenarnya kalau kita perhatikan meninggalkan sesuatu yang halal. Makan, halal. Minum, halal. Bersetubuh dengan istri, halal. Di siang hari. Tapi kita tinggalkan demi Allah. Nah ingat, ada perkataan menarik dari Ibnu Rajab Al-Hambali tentang puasa. Mudah-mudahan ini bermanfaat nanti tatkala kita mengerjakan puasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Beliau mengatakan, An-nasiyam, bahwasanya berpuasa adalah at-taqarruba ilallah bitarkil mubahat. Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal yang mubah. Kita itu kalau sedang berpuasa meninggalkan hal yang mubah. La yakmul illa ba'da taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat. Meninggalkan yang mubah sebagai bentuk ketakwaan, sebagai bentuk realisasian perintah Allah, ini tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan yang diharamkan. Puasa-puasa tapi akhlaknya jelek. Ya, melihat hal-hal yang diharamkan. Suka puasa sunnah tetapi perasaannya buruk. Suka berburuk sangka kepada Allah. Enggak manfaat. Puasa-puasa tapi kelakuannya buruk, lisannya sangat tajam terhadap saudara-saudara muslim, matanya sering diperlihatkan kepada hal-hal yang diharamkan, telinganya juga seperti itu. Ini enggak manfaat. Itu perkataan yang menarik dari seorang Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, An-nasiyam bitarkil mubahat. Puasa, yaitu dengan meninggalkan hal yang mubah, tidak akan sempurna sampai meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Semestinya orang yang berpuasa tambah meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jaga di mata, jaga mulut, jaga telinga, tangan, kaki, ya. Dan subhanallah, memang benar sabda Rasulullah, tidak ada perkara yang melebihi dari menjaga lisan. Keep silent, diam. Orang mau ngomong apa, mau ngapa apa, diam. Itu lebih baik, kecuali dalam kebaikan. Ya, apalagi kadang-kadang urusan yang aku kada nyaman. Pokoknya kalau urusan kada nyaman itu enggak habis-habisnya. Lawan urusan sidin tuh pinanya kada meremeh, kada menghargaiku sama sekali, itu tidak akan pernah selesai. Harga menghargai, ya, kemudian kada nyaman, itu enggak akan pernah selesai. Lebih baik diam. Diam itu emas. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda ketika beliau ditanya, man najah, apa itu keselamatan? Beliau mengatakan, as-samt, man samata najah. Barang siapa yang diam, itu dia yang selamat. puasa-puasa tapi terus saja menghibah, terus saja melihat hal-hal yang diharamkan, ini tidak manfaat. Nah, ini pelajaran menarik. Kenapa saya katakan itu? Karena penulis di sini mengatakan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah seperti makan minum, melakukan jima dan semacamnya yang sangat diinginkan oleh nafsu. Jadi sebenarnya puasa itu meninggalkan sesuatu yang sangat diinginkan oleh nafsu. Puasa itu meninggalkan yang mubah. Nah, meninggalkan yang mubah demi Allah ini enggak manfaat kecuali dengan meninggalkan yang haram. Makanya timbul sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal-'athash." Berapa banyak orang berpuasa meninggalkan yang mubah tadi demi Allah, tapi bagiannya hanya lapar haus, enggak ada pahala. Kenapa? Karena meninggalkan yang mubah tidak dibarengi dengan meninggalkan yang haram. Bahkan ada sambungan perkataan tadi, "Faman tarakal mubahat." Barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang mubah berpuasa, "Walam yataqarraba ilaihi bitarkil muharramat," tetapi dia masih mengerjakan hal-hal yang haram, ini seperti orang yang mengerjakan kaman tarakal wajiba wa amilan nawafila. Seperti orang yang mengerjakan hal yang wajib, meninggalkan hal yang wajib dan mengerjakan hal yang sunnah. Enggak ada manfaat. Tarawih, tapi sholat subuhnya terlambat. Enggak ada manfaat. Ataupun tidak sholat subuh. Enggak ada manfaat. Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang mubah, tapi yang haram masih dikerjakan. Enggak manfaat. Nah, itu rahasia menarik dari puasa. Kita lanjutkan. Wa minha anna as-sha'ima yudarribu nafsahu ala muraqabatillah. Dan diantaranya juga, ini diantaranya itu maksudnya, diantara puasa mendatangkan ketakwaan adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini amalan hebat, Pak, yang ada pada puasa. Makanya orang berpuasa itu beliau mengatakan puasa min akbari asbabit taqwa. Puasa termasuk sebab terbesar bisa bertakwa. Karena dalam puasa terdapat muraqabah. Muraqabah itu sama dengan ihsan. Ihsan bukan ihsan. Ihsan itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Tingkatan Islam yang paling tinggi itu ihsan. Ya, tingkatan Islam yang paling tinggi itu namanya ihsan. Nah, itu ada pada puasa. Dari mana, Pak? Contoh, pian puasa, masuk dalam kamar, sebenarnya bisa saja minum, kan? Terutama orang-orang yang mungkin pekerjaannya berat. Tidak seperti pengangguran berat seperti ulun. Masuk rumah santai. Ya. Yang pekerjaannya berat di pasar, di kuli bangunan, di pelabuhan. Berat, kan? Keluar. Bisa saja dia masuk ke dalam kamar, minum. Tapi dia muraqabah. Dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak lakukan itu. Meskipun tidak ada yang tahu. Bahkan tatkala kita berpuasa, kalau kita berwudu, bukankah kita masih dianjurkan untuk berkumur-kumur? Itu pun ketika berkumur-kumur, kalau kita teguk, selesai, enggak ada yang tahu. Tapi karena kita muraqabah, bahkan kita sampai meludah berapa kali agar tidak termasuk air ke dalam tenggorokannya. Nah, itu namanya muraqabah. Dan muraqabah ini amalannya para orang-orang saleh. Ya. Dan akibat muraqabah inilah kadang-kadang gara-gara orang tidak muraqabah amalannya hapus. Di hadapan manusia terlihat bertakwa, tatkala sendirian apa yang didengar, ya, dia malah mendengar hal-hal yang diharamkan. Dia malah melihat hal-hal yang diharamkan. Ulun sering mencontohkan iman yang tidak jujur, kata ulun. Kemana-mana pakai peci, sudah mulai memakai jenggot. Dipakai ya, jenggotnya dipakai kah? Ya, kemana-mana sudah mulai pakai jenggot, pakai baju koko, mungkin jubah kemana-mana, mungkin baju-baju ala-ala Pakistan, ya, di yang sampai lutut, bahkan ada sebagian berpendapat harus pakai baju seperti itu, yang semestinya tidak harus, tidak, kadang kada nyaman pakai baju batik, kita sudah mengaji, itu pas di luar. Ibu-ibu jilbabnya lebar, mungkin sudah pakai kaos kaki, sudah pakai cadar sebagian. Itu tatkala di luar. Tapi tatkala di rumah, lepas peci, lepas jenggot, lepas baju takwa. Apa maksudnya dilepas itu semua? Yang dilihat macam-macam. Sinetron, ya, film, berita-berita artis. Ini iman yang tidak jujur. Ini enggak manfaat. Itu namanya tidak muraqabah. Dan itu menghapuskan pahala. Ini bahayanya. Itu menghapuskan apa? Pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi aqwamun, atau la yakunanna min ummati aqwamun ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihamata bidhan. Sungguh nanti akan datang dari umat-umatku, dari umatku orang-orang yang dia membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah. Bapak kalau lihat peta Arab dahulu, gunung Tihamah itu adalah kumpulan dari gunung-gunung yang ada di Arab yang besar-besar. Di Arab bukan hanya Arab Saudi, di Arab itu berarti seluruh jazirah Arab yang besar-besar. Di antaranya ada satu gunung yang besar di Yaman, termasuk dari bagian dan kumpulan gunung Tihamah. Artinya pahalanya banyak. Lalu apa yang terjadi? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an mansura. Maka Allah menjadikan gunung-gunung tersebut, gunung-gunung pahala tersebut, debu-debu yang berterbangan. Ingin tahu arti debu yang berterbangan? Itu seperti ada benda kecil yang terlihat yang berterbangan tatkala matahari menyinari dia. Nah, itulah haba. Pahala yang bergunung-gunung tadi tidak ada nilainya sampai dijadikan oleh Allah debu yang berterbangan. Sauban langsung mengejar, ya Rasulullah, sibhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati mereka, terangkan mereka kepada kami, agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahum min ikhwanikum. Mereka itu kawan kalian, artinya orang beriman, saudara seiman. Wa min bani jildadikum, dan sebangsa dengan kalian, artinya dekat dengan kalian, bukan orang jauh. Ya'khudzuna minal lail kama ta'khudzun, mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Mereka ahli ibadah. Tetapi apa yang terjadi? Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tetapi jika mereka sendirian tadi di luar, okelah kelihatan salaf. Kelihatan salafi. Kelihatan orang sunnah di luar, ketika tatkala sendirian tidak ada muraqabah. Nah, dalam puasa kata Rasul, tatkala sendirian semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah dia langgar. Maka Pak, saya pesan kepada diri saya pribadi, jangan pernah mukhatarah sama Allah. Jangan pernah main gambling sama Allah. Apa itu main gambling? Main judi dengan iman. Kita tahu ini alat, saya beri contoh, ini televisi. Kalau ada di hadapan saya pasti rusak. Sudah nyoba sekali, dua kali, saya pasti rusak. Ya sudah. Jangan pernah main judi dengan Allah. Jangan pernah untung-untungan. Orang beriman, sifat yang sangat dominan dari dirinya ada la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang beriman tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Orang hanya orang yang dungu yang masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Harus, tidak boleh melakukan kesalahan. Dia tahu kalau dia punya handphone, dia akan buka macam-macam. Dia tahu kalau seandainya dia seperti ini, dia pasti tidak muraqabah sama Allah. Maka sudah, hilangkan sarananya, selesai. Ya, kecuali kalau dia bisa jaga diri. Itu pun perasaan, wah kawa ustaz, insya Allah kawa aja. Isuk kita coba pulang. Insya Allah kada nonton macam-macam. Roja aja nonton. Sekalinya roja 5 menit, batuk, pindah. Ya, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Para ahli dokter mengatakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ada perkataan menarik Pak dari Imam Ibnu Qayyim. Saya di mana ya? Beliau katakan itu dalam kitab Ighatsatul Lahafan fi Makasidis Syaitan, fi Makaidis Syaitan. Perkataannya adalah tentang muhasabah. Mudah-mudahan ada, saya simpan. Saya waktu itu mengisi tentang muhasabah. Perhatikan baik-baik perkataan yang indah dari seorang Imam Al-Qayyim rahimahullah. Orang yang tidak sering muhasabah, yang membiarkan jalanlah, biar aja, kada apa-apa, insyaallah. Lihat. Wa tarkul muhasabah, meninggalkan menghitung-hitung diri. Wal istirsal, dan membiarkannya. Wa tashilul umur, dan menganggap perkara itu mudah. Wa tamshituha, dan menjalankannya. Ya pokoknya jalan ajalah. Tidak ada muraqabah, enggak ada merasa takut sama Allah, yang penting jalan aja. Fa inna hadza yaqudu bihi ilal halak. Keadaan orang seperti ini menjuruskan kepada kebinasaan. Wa hadza halu ahlil ghurur. Ini keadaan orang-orang yang tertipu. Yughmidu 'ainayhi 'anil 'awaqib wa yumashshil hal. Dia menutup kedua matanya tentang siksa-siksa, dan dia biarkan keadaan seperti itu berlarut-larut. Wa yattakilu 'alal 'afw, ini kebanyakan, dan dia bersandar dengan afu. Apa afu? Maaf. Bersandar dengan sifat maaf dari Allah, terutama seperti yang saya singgung-singgung sering. Ya, sudah mulai mengenal kajian-kajian sunnah, merasa paling banyak pahalanya. Orang lain semuanya berdosa. Ya. Wa yattakilu 'alal 'afw. Dia bersandar dengan kata maaf dari Allah. Fayuhmilu muhasabata nafsi wan nadharu fil 'aqibah. Maka dia meremehkan, selalu muhasabah, meremehkan itu, dan meremehkan untuk memikirkan akhirat. Wa idza fa'ala dzalik, lihat, kalau sudah terjadi di dalam diri hal itu, sahula alaihi, maka mudah baginya muwaqa'atuz dzunub, mudah baginya dia melakukan dosa. Kalau sudah melakukan dosa, Pak, anisa biha, dia kalau sudah melakukan dosa, dia terbiasa dengan dosa tersebut. Kalau sudah melakukan, sudah terbiasa, wa asura alaihi fitamuha. Kalau sudah terbiasa, maka sulit untuk terlepas dari dosa tersebut, kecanduan. Itu urutan-urutan dosa. Yang pertama mengerjakan mungkin berat. Pertama kali saya beri contoh mungkin agak vulgar contohnya. Pertama kali nonton film porno misalkan. Wah, berat. Aduh, aduh. Pertama kali berzina, aduh bingung. Pertama kali membunuh, pertama kali mencuri, berat semuanya. Yang kedua, beratnya berkurang. Yang ketiga, meremehkan. Yang keempat, kebiasaan seperti ini. Yang kelima, kecanduan. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, walau hadara rusdahu la'alima anna al-hamiyata asmalu min al-fitam wa tarkul ma'luf wal mu'tad. Kalau dia sadar eling saat itu, sebenarnya dia harus mikir bahwasanya pencegahan lebih utama dibandingkan mengobati. Merubah sebuah kebiasaan lebih sulit dibandingkan tidak membiasakan. Perkataan indah dari seorang Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ini urutan-urutan orang bermaksiat, Pak. Pertama berat, kemudian ringan, jadi remeh, jadi kebiasaan, jadi kecanduan. Ya, kalau sudah kecanduan, ini mendingan dia dari pertama jangan mengerjakan. Nah, ini sebabnya apa? Karena tidak berpuasa. Karena tidak muraqabah. Di dalam puasa itu terdapat apa? Muraqabah. Itulah takwa. Makanya penulis rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa an-nasiyam min akbari asbabit taqwa. Kemudian penulis mengatakan fayatruku ma tahwa nafsuh. Beliau mengatakan maka dia meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Ya, orang berpuasa seperti itu. Demi Allah, maka dia mau meninggalkan apa yang dihawa nafsui olehnya. Ma'a qudratihi alaih. Padahal dia mampu untuk melakukannya. Nah, ini hebat ini, Pak. Ini orang yang luar biasa. Ya, ini lezatnya dunia. Ini surga dunia. Dia, di hadapan dia ada maksiat. Mampu dia mengerjakan. Tidak ada yang menghalanginya. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Ini orang adalah orang-orang hebat. Lebih hebat dibandingkan orang yang sampai mungkin derajat presiden, terkenal, diplomat, disanjung orang di mana-mana. Sebenarnya orang hebat adalah orang yang meninggalkan maksiat tatkala dia mampu meninggalkannya. Ini orang hebat. Ya. Maka penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, li'ilmihi bi'tila'illahi alaih. Kenapa disebut hebat? Karena dia tahu bahwa Allah melihatnya. Itu yang membuat dia hebat. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa minha anna siyama yudhiku majaris syaitan. Yang lain, bahwasanya puasa itu mempersempit jalan masuk syaitan. Maksudnya jalan masuk kemana? Jalan masuk ke tubuh kita. Ya, jalan masuk ke tubuh kita. Kemudian fa innahu yajri min bani adam majrad dam. Karena syaitan itu berjalan ke dalam tubuh manusia seperti jalannya darah. Fa bisiyami yud'ifu nufuzahu wa tuqillu minhul ma'asi atau taqillu minhul ma'asi. Maka puasa akan melemahkan pengaruhnya, yaitu pengaruh syaitan, dan meminimkan kemaksiatan. Idealnya orang puasa seperti itu, Pak. Ya, lebih taat, lebih jauh dari maksiat, idealnya. Tapi ada enggak orang puasa bermaksiat? Ada. Nah, ini berarti bukan puasanya yang bermasalah, tetapi orang yang berpuasanya yang tidak benar-benar puasa. Semestinya puasa menjauhkan, mempersempit diri dari gangguan syaitan. Semestinya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa minha anna as-sa'ima fil ghalib tukthiru ta'atahu wa ta'atu min khisalit taqwa. Di antaranya juga bahwa orang yang sedang berpuasa biasanya akan bertambah ketaatannya, dan ketaatan itu adalah gambaran dari ketakwaan. Saya beri contoh, Pak, ya, yang ini. orang kalau berpuasa biasanya lebih khusyuk berdoa. Kenapa? Karena sedang lapar, Pak. Lebih bisa menangis, lebih bisa khusyuk. Coba pas lagi kanyang-kanyangnya, ngalih, behinak aja ngalih. Ya, gimana mau mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah? Gimana mau khusyuk? Itu faedah faedah berpuasa. Ya. Makanya puasa min akbari asbabi taqwa. Puasa termasuk sebab terbesar orang bertakwa. Kemudian penulis mengatakan wa minha annal ghaniya idza dhaqa alamal ju' aujaba lahu dhalik muwasatul faqara'il ma'dumin wa hadza min khisalit taqwa. Kenapa puasa dinamakan bertakwa dan sebab paling terbesar untuk bertakwa? Penulis mengatakan yang lainnya lagi adalah bahwa orang yang kaya bila merasakan susahnya kelaparan, pastilah ia menghibur kaum miskin lagi papa. Papa ini tidak mempunyai apa-apa. Dan ini pun termasuk gambaran ketakwaan. Ada perkataan menarik dari Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Zubair. Saya waktu itu di radio, perkataan agung, pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan, jika Anda ingin tahu Anda lembut hati atau tidak, lihat sedekah Anda. Lihat sedekah Anda. Kita itu lembut hatinya atau tidak, lihat sedekahnya. Ini perkataan agung. Karena mengasihi orang itu menandakan bahwa hatinya lembut. Sama seperti yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Dengan berpuasa kita akhirnya merasakan susahnya jadi orang miskin. Kemudian akhirnya kita menolong orang-orang kaum muslim yang tidak mempunyai apa-apa. Dan itu takwa. Ya. Jadi ingin melembutkan hati, maka banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyak kasihan dengan orang, itu lembut hati. Adapun yang jarang bersedekah, yang jarang memberi, yang jarang mengeluarkan harta di jalan Allah, maka bisa-bisa ini hatinya sedang keras. Tidak peduli orang jalan, ada kadang-kadang orang jalan, Pak. Di jalan tidak mempunyai kaki, jalannya cuma dengan pahanya. Lewat begitu saja. Naik motor, naik mobil, bodo amat. Tidak menggunakan hati. Ya, yang penting saya. Ya, melihat sekeliling kita, terutama keluarga. Karena keluarga yang paling pantas untuk kita sedekahi sebelum orang lain. Ya. Maka perhatikan baik-baik. Orang yang lembut hatinya adalah orang yang cara untuk melembutkan hati adalah dengan cara bersedekah. Tanda orang yang lembut hatinya, orang yang paling banyak sedekahnya, orang yang paling banyak mengasihi orang lain. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, ya cukup ya. Hadis itu tafsir yang ke-183. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita baca tafsir yang ke-184. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya mungkin? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.